Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, insyaallah kita akan kembali untuk melanjutkan istifadah kita dari kitab Adabul Usrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah, dan kita sampai kepada ucapan muallif rahimahullahu taala, iftarul majah, berbukanya orang yang diundang. Wa minha alla yasuma idza da'ahu akhun illa bi idzni. Wa inna as-sawma falyuftir taharriyan li sururi. Fa inna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ta'ama. Fa ja'a huwa wa ashabuhu. فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم أخوكم وتكلف لكم أفطر ثم صم يوما مكانه إن شئت. Dan di antara dari adab dalam pergaulan, hendaklah seseorang itu tidak berpuasa jika diundang oleh salah satu sahabatnya kecuali dengan izin. Jika dia meniatkan puasa, maka hendaklah dia berbuka untuk menjaga kegembiraan sahabatnya. Ini tujuannya. Dan yang dimaksud di dalam ucapan beliau ini adalah as-shaum an-nafilah, puasa yang sifatnya sunnah, bukan puasa wajib. Karena sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan aku telah membikinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam jamuan makan. Kemudian beliau memenuhi undanganku dan bersama beliau beberapa orang sahabat menyertainya. Ketika dipersiapkan makanan, tiba-tiba ada salah satu dari sahabat yang ikut Nabi berkata, "Sesungguhnya aku puasa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, "Telah mengundang kalian saudara kalian dan telah membebankan dirinya untuk membuatkan makanan bagi kalian. Berbukalah. Kemudian puasalah engkau ganti pada hari yang lain puasa yang kau tinggalkan pada hari ini jika engkau mampu." Ini menunjukkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa berusaha untuk membahagiakan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, sampai beliau rela meninggalkan puasa sunnah dalam rangka untuk membahagiakan sahabat-sahabat. Dan ini termasuk dari kefakihan Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kapan saatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga ibadah dan kapan beliau mengutamakan ibadah yang lebih afdal satu dari yang lain. Menjaga hubungan persaudaraan, tidak memasukkan suatu perkara yang bisa menyakitkan hati saudaranya, ini adalah perkara-perkara yang afdal, yang wajib, yang mengalahkan ibadah-ibadah sunnah. Suatu saat Al-Imam Ahmad, Imam Sunnah rahimahullahu ta'ala, pernah ditanya, "Ayyuhuma afdal, qiyamul layl wa muraja'atul ilm, mana yang lebih afdal, seseorang bangun di malam hari kemudian sholat tahajud, sholat lain, atau dia mengulang-ulang ilmu dan memahami suatu ilmu?" Maka beliau menjawab, "Bal muraja'atul ilmi afdal indi, mengulang ilmu, memahami suatu ilmu itu lebih baik dan lebih utama di sisiku dari sholat malam." Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai imam? Beliau menjelaskan alasannya, "Inna salatuka fil layli huwa laka wahda." Salat malam itu pahalanya hanya untuk dirimu saja. "La yata'adda ila ghairi," tidak melampaui kepada selain. "Amal ilmu fahuwa laka wali ghairi," adapun ilmu, engkau paham dengan ilmu, yang dengan ilmu tadi engkau bisa memahami sebuah keadaan, kapan engkau harus berbuat, kapan engkau harus diam, kapan engkau harus mengutamakan perbuatan ini daripada yang itu daripada yang ini lebih baik. Karena ilmu selain pahalanya untukmu dan engkau mendapatkan pahala ilmu, demikian pula engkau mampu untuk melanjutkan kepada selainmu dari manusia ini. Nah, terkadang seseorang yang dia rajin dalam ibadah, dia tidak mampu untuk memutuskan sebuah keputusan dia cenderung bersifat ananiyah, individualisme, mementingkan diri sendiri, tidak bisa bergaul dengan yang lain, sehingga memberikan citra yang buruk kepada dirinya dan kepada Islam umuman secara umum. Berapa banyak orang yang hanya mengutamakan ibadah, tetapi dia tidak paham dengan ilmu, sehingga dengan sebabnya Islam dipandang dengan pandangan yang sempit, dianggap sebagai suatu syariat komunitas tertentu, karena sebab seseorang hanya mengandalkan ibadah namun melalaikan ilmu syar'i yang harus ia tuntut. Dan inilah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka untuk membahagiakan saudaranya memerintahkan untuk berbuka puasa saat ia diundang, dijamu makan dalam rangka untuk ya mengokohkan tali ukhuwah. Qala rahimahullah ta'ala, tafaqqad al-khullan wal ikhwan, merasa kehilangan sahabat dan teman-teman. Tafaqqad al-khullan wal ikhwan, merasa kehilangan sahabat dan juga teman-teman. Wa minha ar-raghbatu fi ziyarati al-ikhwan والسؤال عن أحواله. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجلا زار أخاه في قرية فأرصد على مدرجه ملكا فقال له: إلى أين يا عبد الله؟ فقال: أزور أخا لي في الله تعالى في هذه القرية. فقال له: تبت وَصَابَ مَمْشَاءَ وَتَبَوَّعْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. Dan dari adalah bersemangat rohbah dan memiliki keinginan untuk menziarahi silaturahim kepada saudara-saudaranya dan menanyakan tentang keadaan mereka. Dan ini termasuk perkara yang mulia, silaturahim, ziarah. Dan ziaratul ikhwan, kerabat maupun sahabat, ini termasuk dari upaya untuk panjang umur, mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih daripada itu adalah mempererat tali ukhuwah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan: Man arada an yusata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi na'am umri falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim, ziarah. Dan ziarah kepada sahabatnya dalam rangka karena dia cinta karena Allah, ini salah satu sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ziarah seseorang terhadap saudaranya karena iman, ini merupakan salah satu dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menanyakan tentang mereka, keadaan-keadaan mereka, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahadau sahabatun, saling menghadiailah kalian, maka akan saling mencintai di antara kalian. Karena dalam ziarah seseorang menunjukkan badrul maujud, menunjukkan kedermawanan apa yang ia miliki, baik waktunya, baik hartanya. Berbeda halnya dengan orang yang bakhil, berbeda halnya dengan orang-orang yang senantiasa merasa takut kehilangan dunia. Yang mana yang demikian itu akan menjauhkan dia dari sahabatnya dan akan menjauhkan dari ukhuwah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna rajulan, ada seorang laki-laki, zara akhahu fi qaryatin, yang dia berziarah kepada saudaranya di sebuah desa. Fa arsada ala madrajihi malakan, kemudian ada seorang malaikat yang dia mengintai di jalannya, kemudian menemui. Kemudian malaikat ini berkata pada sang laki-laki tadi, hendak kemana engkau wahai hamba Allah? Diuji. Faqala, azuru akan li fi hadhihi al-qaryah, azuru akan li fillahi ta'ala fi hadhihi al-qaryah, aku hendak berziarah kepada saudaraku di desa ini, saudara yang dipertemukan karena Allah. Aku hendak berjumpa, hendak mengunjungi saudaraku di jalan Allah karena Allah di desa ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ucapan malaikat, hal laka min ni'matin tarudduha ilaih. Malaikat ini mengatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, apakah engkau ada sesuatu urusan dari urusan dunia yang hendak engkau kembangkan? Engkau ziarah kepada saudaramu ini ada tujuan tertentu dari dunia, atau memang niat ikhlas ziarah untuknya? Ucapan malaikat yang perlu untuk kita perhatikan. Karena biasanya seseorang itu ziarah kepada saudara yang lain itu karena suatu sebab, tidak murni karena ziarah, karena cinta karena Allah. Sehingga malaikat ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya ditanya, apa tujuannya? Apa tujuan ziarahmu ini kepada fulan? Apakah karena ada sesuatu urusan dari urusan dunia yang hendak engkau kembangkan, hendak engkau raih, hendak engkau ambil? Apa jawaban ini? La. Illa anni uhibbuka billah. Tidak, kecuali aku cinta dia karena Allah. Maka dikatakan kepada dia, sipta, sungguh engkau telah berbuat baik. Wa taaba mamsyak, dan sungguh suatu jalan yang sangat mulia yang engkau lalui. Wa tatawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah membuat sebuah tempat di jannah karena sebab murninya dia ziarah kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Ini diantaranya. Nah, jadi bukanlah ziarah kepada saudaranya itu perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana mungkin kita anggap, buat apa saya main ke fulan, ini sia-sia. Ini bukan ilmu, ini bukan faedah, ini sekedar waktu kosong. Nah, ziarah dalam rangka untuk mempererat ukhuwah billah, ini merupakan ibadah yang besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan suatu pahala yang tidak kita dapatkan dari ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah ini termasuk daripada mustahabbah, perkara-perkara yang dicintai dalam Islam. Jangan dianggap ziarah itu adalah sesuatu hal yang sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, perbanyaklah sahabat, karena mereka tidak sama sekali merugikan. Perbanyaklah saudara, karena demi Allah mereka sama sekali tidak pernah merugikan. Jika engkau tidak butuh mereka, mereka tidak akan mengganggumu. Jika engkau butuh mereka, maka mereka akan menolongmu. Ini sahabat. Sesuai kadar yang kita berikan kepada mereka, itulah yang akan kita terima dari sahabat-sahabat kita. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, kunna idza istaqatna al-akha atainah, wa in kana maridan kanat iyadatan, wa in kana maqbulan kanat aunan, wa in kana ghairu dhalika kanat ziyaratan. Dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dulu kami pada masa beliau, jika kami kehilangan salah satu dari sahabat-sahabat kami, maka kami kunjungi. Kemana pulang? Jangan-jangan ada sesuatu dengannya, merasa kehilangan, tidak bersikap acuh, ya, tidak bersikap tidak mau tahu. Karena pun suatu saat jika dia seperti keadaan saudaranya, dia akan mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dulu kami jika kehilangan salah satu dari sahabat kami, kami datang ke rumahnya, kami kunjungi dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Nah, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami kunjungi. Jika dia sakit, kunjungan kami dianggap sebagai iyadah, menengok. Dan menengok orang sakit, kita paham apa pahala yang akan dapatkan. Ini termasuk hak seorang muslim. Ya. Al-muslim ala khums ala al-muslim khamsun. Hakul muslim ala al-muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada lima. Wa idza sallama 'alaika fa'ajibhu. Kalau dia mengucapkan salam, jawab. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, penuhi undangannya. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, tengok. Wa idza atasha fahamidallah fasammit alaihi. Kalau dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Kemudian dia menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, jika dia meninggal, fa idza mata fatba' janazatah, ikuti jenazahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu perkara. Di samping hal ini sebagai manfaat kepada hamba-hambanya, juga sebagai salah satu bentuk ibadah jika dilakukan oleh seorang hamba. Jika ternyata dia tidak ada, kami kunjungi karena dia memiliki kesibukan, maka kunjungan kami bisa membantunya. Jadi orang yang menziarahi sahabat-sahabatnya itu berbagai manfaat yang akan dia dapatkan. Kalau seandainya dia sehat-sehat saja, maka ini ziarah pahalanya agung di sisi Allah. Kalau dia sakit, ini sebagai perhatian kita terhadap mereka. Kalau dia sibuk, ini sebagai na'am faedah, keberadaan kita bisa membantu kesibukan-kesibukan mereka. Itulah gunanya sahabat. Buat apa sahabat kalau sekedar tegur sapa, tanpa ada ziarah, tanpa ada saling bantu-membantu, buat apa keberadaan mereka? Para ulama mengatakan al-aq qawiyun bi'aqi, seseorang itu akan kuat dengan saudaranya. Karena sebab apa? Karena sebab mereka saling ta'awun, saling bahu-membahu, bantu-membantu, saling menutupi kekurangan. Kalau seandainya punya sahabat, ya, tidak ada manfaat sama sekali kecuali tegur sapa, ya, berbicara, ngobrol, wala ta'awun, tidak ada ta'awun, saling tolong-menolong, tidak pula ada saling memperhatikan, buat apa yang seperti ini? Keberadaanmu sendiri lebih baik dari memiliki sahabat. Nah, pada sifat yang seperti itu. Wa in kana ghairu dhalika kanat ziyaratan. Kalau seandainya selain dari itu dia tidak sakit, dia tidak dalam keadaan sibuk, maka ziarahnya ini sebagai ziarah yang na'am mustahab, disintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, fahmu nufusil ashab, berusaha memahami watak-watak sahabatnya. Dan memahami watak itu dengan seringnya bertemu, dengan seringnya bergaul, dan dengan seringnya bersama. Berusaha dipahami bagaimana watak-watak sahabatnya. Dan inilah tuntunan dari para ulama untuk seseorang itu memiliki wus'us sadr, kelapangan dada, bisa menampung seluruh watak, ya, bisa mengendalikan seluruh watak, dan bisa bersikap dengan seluruh tabiat-tabiat manusia, ya, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang dewasa, sebagai seseorang yang mampu untuk mensikapi berbagai macam watak yang dihadapkan dari sahabat-sahabatnya. Nah, ada sebagian mereka yang punya watak atau tabiat na'am pendiam. Ada sebagian mereka yang memiliki watak bicara, ada sebagian mereka yang memiliki watak suka bersendirian, ada yang memiliki watak suka bersama, Nah, sehingga kita mampu untuk mensikapi satu persatu dari mereka sesuai dengan watak-watak mereka. Sehingga tidak mudah ketika seseorang sudah memahami watak-watak saudaranya, tabiat-tabiat yang mereka miliki, untuk keluar ya suudzon, prasangka-prasangka jelek yang timbul karena sebab ketidakpahaman kita dengan tabiat-tabiat mereka. Berapa banyak ya suudzon ini muncul dari diri kita karena tidak pahamnya kita dengan watak sahabat-sahabat kita. Qala rahimahullah wa minha an musahiba kullan min al ikhwani ala qadri tariqati. Qala Shabibun ibn Shaybah rahimahullah la tujalisu ahadan bi ghairi tariqati fa inna idza aradta fa innaka idza aradta liqa' al jahil bil ilm wallahi bil fiqhi wal ghabiy bil bayan adaita jalisat wa yirwa lil imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu la in kunta muhtajan ila al ilmi innani ila al jahli fi ba'd al ahayini ahwaju wa ma kuntu arda al jahla ibnan wala akhan walakinnani arda bihi hina ahwaju. Faman syaa'a taqwimi fa inni muqawwamun wa man syaa'a ta'wizi fa inni mu'awwaju. Dan di antaranya adalah hendaklah kita bersahabat dengan semua dari sahabat-sahabat kita sesuai dengan jalan mereka. Maksudnya apa? Sesuai dengan tabiat-tabiat mereka. Sehingga bisa sejalan. Sehingga tidak mudah keluar prasangka-prasangka buruk terhadap mereka karena kita paham jalan, tabiat dan watak yang mereka miliki. Berkata Syabib Ibnu Syaibah rahimahullah, janganlah engkau bermajlis dengan seseorang dengan selain jalannya. Janganlah engkau bermajlis dengan seseorang berbeda dengan kebiasaannya. Sesungguhnya engkau jika menginginkan pertemuan dengan orang yang jahil dengan ilmu, engkau memiliki sahabat yang dia termasuk dari kalangan jahil, orang-orang yang bodoh, kemudian engkau menggunakan ilmu. Wallahi bil fikhi, lahi ini yang lalai. Engkau temani mereka dengan al fikhi, dengan fikih. Maksudnya dengan berfikir, dengan apa namanya, menggunakan logika-logika. Wal ghabi bil bayan, orang yang bodoh dengan penjelasan-penjelasan. Adaita jalisat, engkau akan menyakiti teman dudukmu. Ini maksudnya apa? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Disyaratkan dalam hadis, kallimu nasa bima ya'rifun, hendaklah engkau berbicara dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Hendaklah engkau berkata dengan mereka dengan bahasa-bahasa yang biasa mereka gunakan. Jadi kata beliau, jangan engkau bermajlis dengan seseorang berbeda jalan dengannya. Jika engkau berjumpa dengan orang yang jahil, yang itu merupakan salah satu dari sahabat-sahabatmu, maka berusahalah memahami keberadaan dia. Tidak akan nyambung. Orang yang bodoh engkau ajak berbicara dengan ilmu, tidak nyambung. Ya, contoh misalkan. Kita santri dan kita sudah belajar bahasa Arab, fasih berbahasa, bertemu dengan salah satu sahabat kita yang jelas sama sekali enggak tahu pondok, enggak tahu salah satu dari ilmu-ilmu, kemudian kita ajak bisa bicara bahasa Arab. Atau kita ajak tanya jawab bahasa Arab misalnya. Ini gimana? Itu gimana? Ya. Yang demikian ini akan memberikan rasa tidak nyaman pada dirinya. Enggak pas. Nah, kecuali kalau dalam rangka untuk ta'lim, memberikan apa namanya ilmu-ilmu, memberikan nasihat-nasihat, nilai. Atau engkau berteman dengan salah satu dari temanmu yang dia itu lahi, lahi itu orang yang suka lalai. Nah, engkau bicara masalah fikih, begini dan begitu, begini dan begitu, enggak nyambung. Ya, enggak nyambung. Biasanya akan terputus obrolan itu. Kenapa? Karena kita masuk pada pintu yang salah. Dia tidak punya pintu sehingga kita masuki. Dia tidak punya pintu fix untuk kita masuk dari sana. Kita masuk dari pintu mereka, yaitu dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Sehingga suatu saat ada kesempatan untuk kita masukkan yang seperti ini, dengan nasihat-nasihat, sehingga masuk. Demikian juga orang yang bodoh, ghabi. Ini orang yang bodoh. Ya, fil bayan dengan penjelasan-penjelasan. Ini juga tidak masuk. Ya, karena mereka tidak punya pintunya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "La in kuntu muhtajan ila al-ilmi innani." Kalau seandainya aku ini seseorang yang butuh kepada ilmu, sesungguhnya aku kepada kebodohan tiba di ahli ini pada sebagian waktu-waktu ahwaji butuh. Ya, aku sangat butuh kepada ilmu. Tapi suatu saat kebodohan aku juga membutuhkannya. Dalam artian apa? Untuk bisa bersikap dengan orang-orang yang belum memiliki ilmu. Berjalan melewati pintu-pintu mereka. Ini bukan merupakan kemudian pengen bodoh, tidak. Ya, karena orang yang berilmu itu tahu kapan saatnya, kapan dia menempatkan ilmunya, kapan nah harus bersikap dan bagaimana harus bersikap. Bersikap dengan seorang yang alim, hormat, dihormati. Ya, bersikap dengan orang yang jahil, thayyib, dia kasih sayangi, dikasihi, dirahmati. Ya, bukan sebaliknya. Orang yang bodoh, maka dia tidak akan mampu bersikap di hadapan orang yang berilmu, tidak bisa menghargai di hadapan orang bodoh, sama bodohnya. Wa ma kuntu ardal jahla khidnan wala akham. Sementara aku tidak ridho kebodohan itu sebagai watak dan saudara. Tetapi aku ridho suatu waktu yang aku membutuhkan. Maka barang siapa yang hendak meluruskan diriku, maka aku siap diluruskan. Dan barang siapa yang menginginkan ta'wid, ta'wid itu ya, bengkok, mudah untuk di apa namanya? Bengkokkan, fa'ini mu'awwaju, sungguhnya aku juga mudah. Jadi bisa menempatkan diri sesuai dengan tempat-tempatnya. Kapan dia harus bersikap, kapan dia harus ya. Naam. Menempatkan ilmu-ilmu sesuai dengan tempat-tempatnya sehingga dia mampu untuk bergaul dengan segala golongan tanpa menyakiti mereka, sambil memasukkan nasihat-nasihat kepada mereka. Karena bagaimanapun seseorang itu pasti ya bermacam-macam sahabat-sahabatnya. Ada mereka yang berilmu, ada yang tidak berilmu, ada mereka yang naam pandai, ada mereka yang tidak pandai. seperti itu. Sehingga dia mampu untuk bergaul dengan mereka sesuai dengan watak, tabiat dan juga keadaan mereka. Ada pertanyaan. Yang pertama, apakah disyaratkan seorang yang hendak mengunjungi saudaranya itu mengkabarkan terlebih dahulu? Kemudian yang kedua, apakah cukup dengan telepon itu dianggap sebagai ziarah? Wallahu ta'ala alam suar. Disebutkan dalam hadis pada pertanyaan yang pertama, apakah disyaratkan, diwajibkan, disyariatkan kita memberitahu terlebih dahulu kedatangan, kunjungan kita kepada saudara kita? Tidak, tidak disyariatkan, dalam artian tidak disunahkan atau tidak diwajibkan, kecuali keluarga. Ya, kecuali siapa? Keluarga. Jika kita melakukan safar, kemudian kita hendak pulang di malam hari, hendaklah memberi kabar. Kalau di siang hari tidak. Nah, kan di malam hari itu tempatnya keburukan. Di malam hari itu tempatnya apa? Keburukan. Sejelek-jelek orang itu kalau bangun tidur. Ya, ini misalkan suami capek, ingin melihat keluarganya dalam keadaan menyejukkan. Dia datang pada malam hari safar, tidak memberitahukan. Sampai rumah dia melihat keadaan-keadaan yang tidak menyejukkan. Ini kira-kira akan mendatangkan kebaikan atau tidak? Tidak. Nah, maka disyariatkan bagi mereka, terutama di sini adalah suami, ketika dia safar dan pulang, khususnya di malam hari, untuk memberitahukan kepada keluarga. Kalau di siang hari maka ini bebas, supaya mereka bersiap-siap, ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan rumahnya, mempersiapkan dirinya, seperti itu. Adapun untuk sahabat, kalau mau dia kabarkan tidak apa-apa. Kalau misalkan dia niatkan untuk sekedar memberikan surprise, ya, kejutan, tidak mengapa, tidak disyariatkan. Karena biasanya kalau kita mau berkunjung, ngomong, ini ngerepoti. Ya, untuk menyiapkan ini, menyiapkan itu, sudah datang-datang saja, tidak masalah. Nah, kemudian apakah yang kedua, telepon, SMS itu cukup dikatakan ziarah? Lah, tidak bisa katakan itu ziarah. Nah, itu bukan ziarah. Sorry. Sekedar paling minimalnya. Kalau misalkan memang kita tidak bisa benar-benar untuk datang, ya paling tidak menanyakan keberadaannya. Kalau seseorang yang ditelepon dengan seseorang yang datang itu kan beda rasanya. Ya, beda rasanya. Dan beda apa namanya keadaannya. Jadi kalau dikatakan itu ziarah maka tidak. Tapi paling minimnya ya paling minimnya. Kalau misalkan memang benar-benar ada halangan tidak bisa ya, nah kita tanyakan keberadaan dirinya. Nah, wallahu ta'ala. Apakah ada tanakut dua? Jadi pertanyaannya mana yang lebih afdol, menuntut ilmu atau membantu teman? Apakah kira-kira dua perkara itu bertolak belakang atau bisa dijamak? Sebenarnya bukan dikatakan mana yang lebih afdol. Dua-duanya afdal sesuai dengan kebutuhan. Terkadang sesuatu yang mafdul, sesuatu yang mafdul itu sesuatu yang rendah, ini afdal, ini mafdul. Ya, sesuatu yang mafdul yang dibawa afdal, suatu saat bisa melampaui yang afdal pada suatu keadaan. Seperti contohnya, thalabul ilmi itu adalah amalan yang paling afdal setelah faraid yang difardu-fardukan. Ziarah kubur itu amalan yang mafdul kalau dibandingkan dengan thalabul ilmi. Ziarah kubur dengan thalabul ilmi itu kan kalau dibandingkan thalabul ilmi lebih afdal. Ziarah kubur ini mafdul. Tapi suatu saat yang mafdul ini bisa menjadi afdal pada suatu keadaan. Kapan? Ya, ketika muncul pada diri seorang thalabul ilmi berbagai macam ambisi, nafsu dan juga syahwat, sifat futur, hubud dunia, datanglah ke kuburan. Bukan kemudian minta barokah, tapi mengingat kematian. Ini loh tempat kembaliku. Orang yang berilmu akan itibar mengambil pelajaran dengan melihat kuburan. Berbeda hanya dengan orang bodoh. Kita nggak bicara orang bodoh, bicara dengan orang yang berilmu. Ke kuburan itu ngapain tuh kalau orang berilmu itu? Ya, mau ngalap berkah atau mau istilahnya tafakur. Orang berilmu pasti tafakur. Pulang dari sana kembali lagi, ya. Kesemangatan dalam beribadah, kesemangatan dalam berilmu itu kadang-kadang lebih afdol. Demikian juga perkaranya tadi. Ya, kalau misalkan memang bertepatan, sebenarnya pertanyaannya itu apa namanya? Bagaimana sikap kita ketika harus melakukan dua perkara yang ya berbarengan, mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu dengan membantu saudaranya. Baik, tentunya didahulukan mana yang lebih membutuhkan. Dan ini nggak bisa kita katakan membantu saudara lebih baik. Suatu saat keadaan membantunya lebih baik daripada engkau duduk di majelis ilmu. Suatu keadaan dudukmu di majelis ilmu lebih utama dari engkau membantu saudaramu. Jika memang saudaramu tadi membutuhkan bantuanmu, ya, keberadaanmu di sisinya sangat membantunya, maka kebersamaanmu dengan dia lebih baik daripada dudukmu di majelis ilmu. Sebagaimana hal ini kalau tidak salah kisahnya para ulama Imam Ahmad atau Ibnu Ma'in kalau tidak salah. Nah, keduanya ini sedang berangkat menuju majelis ilmu. Ketika mereka sampai di penginapan, salah satu dari sahabatnya ini sakit. Ya, kemudian yang satunya ini dia tidak berangkat. Dia menemani, dia merawat sampai dia tanya, "Kenapa engkau tidak meneruskan perjalananmu untuk menghadiri majelis ilmu?" Lah. Ya. "Saya tidak berangkat. Saya akan menjagamu sampai engkau sembuh." Ya, kemudian keduanya ini berangkat, diantarlah pulang. Dia tinggalkan majelis ini dalam rangka untuk apa? Menjaga sahabatnya. Dan ini termasuk aplikasi daripada ilmu, kan? Lah bagaimana engkau dikatakan seorang penuntut ilmu? Temanmu sekarat engkau enggak tolong dengan ujar ingin cari ilmu. Tapi kamu enggak ada realisasi ilmu di sini. Ya, enggak ada realisasi ilmu di sini. Dari mana ilmu? Mana ilmumu? ya. Justru malah akan terbalik, orang ini bukan orang berilmu, bodoh. Ya suatu saat menuntut ilmu lebih baik daripada engkau membantu apa? Saudaramu. Kapan? Ketika sudah banyak keberadaanmu di sana itu adanya atau enggak adanya enggak berpengaruh misalnya. Ya, maka di sini apa? Tuntut ilmu. Seperti siapa? Umar dan saudaranya. Ya, dulu aku dengan saudaraku bergantian mencari ilmu. Ya, ketika aku pergi ke pasar, saudaraku duduk di masjidnya Rasul. Gantian besoknya dia ke pasar, saya yang duduk di masjidnya Rasul. Kemudian ketika bertemu saling menyampaikan apa tadi yang disampaikan Rasul, murojaah. Ya keberadaan kita dengan dia sama aja, enggak ada gunanya, ada dia ya. Tetap kerja enggak ada enggak masalah. Maka di sini apa? Menuntut ilmu lebih baik. Seperti itu. Jadi dilihat keadaannya. Kalau misalkan memang membutuhkan, maka itu lebih baik. Kalau tidak membutuhkan, maka menuntut ilmu itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Fadlul Barakah. Tadi masalah wasat dan tabiat. Apakah wasat dan itu bisa berubah dan? Karena kan agamanya berujat. Wasat itu mau dapat ini, mau wasat ini, mau rasa. Ya. Itu memang semuanya apa ya, bersifat ada pada seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syariat Islam dengan berbagai macam sunnah-sunnahnya itu kira-kira untuk apa, Pak? Kira-kira dalam rangka merubah watak supaya watak kita yang tadinya seperti ini bisa baik, atau membiarkan wataknya beriringan seperti itu saja. Ya, tentunya apa? Berusaha merubah watak itu lebih baik. Dan itu disyariatkan. Maka dikatakan riwayat dari Umar bin Khattab, bagaimana wataknya beliau? Orang yang kasar. Umar bin Khattab yang digelari dengan sinya padang pasir. Keras, kaku, kasar. Tetapi ketika masuk Islam, bagaimana? Kita dapat riwayat dari Umar bin Khattab, lembut, berubah. Ya, demikian pula Abu Bakar Ash-Shiddiq yang dikenal dengan kelembutannya. Beliau terkadang sifatnya kaku, keras ketika memang posisi dan keadaan menuntut. Ada pun ucapan yang mengatakan watakku seperti ini, ya seperti ini ya, itu namanya ucapan-ucapan orang yang tidak tahu syariat. Buat apa dia belajar kalau memang watak seperti ini? Sudah, tidak usah belajar. Ada wataknya orang itu dermawan, ada yang wataknya basi, ya. Ada kan seperti ini. Wataknya orang Yaman itu subhanallah, sebagian mereka itu subhanallah dermawan sekali, sebagian mereka basi. Apakah kemudian watakku ya bakil kayak gini ya, tetap kayak gini, saya gak mau berubah. Ini watakku kok, bakil kayak gini, ini watakku. Ya gak bisa yang seperti ini. Maka muktasab, watak yang muktasab ya, kita berusaha untuk berwatak dengan watak yang baik sementara kita gak memilikinya, itu dua pahalanya. Berusaha kita merubahnya dan berusaha untuk mengamalkan itu dua pahalanya. Ya, kadang orang ada yang di wataknya dasarnya baik, jadi walaupun dia kafir baik, ada wataknya seperti itu. Nah, kita muslim tapi wataknya jelek, apa kemudian ya saya tetap watakku seperti ini walaupun muslim? Apakah dia seperti itu bisa dibenarkan? Tentunya tidak. Seorang muslim harus berwatak seperti wataknya seorang muslim. Seperti itu. Bukan mempertahankan watak yang jelek kemudian berhujah dengan apa namanya, watakku seperti ini, tidak bisa. Memang watak itu enggak semudah mengobati watuk. Kalau watuk batuk itu gampang, tapi kalau mengubah watak itu susah. Dan ya dikembalikan kepada individu masing-masing. Kalau kita nuruti watak, watak saya ini perokok, saya enggak mau, sudah watak. saya pengen kayak gini, bernikmat-nikmat kayak gini. Dan saya itu wataknya enggak mau sih kumpul-kumpul di masjid, buat apa sih? Apa kemudian, wah ini watak ini enggak boleh dirubah lah. Ya, itu salah. Itu di antara ucapan-ucapan orang yang tidak paham dengan ilmu. Baik, Allah taala alam suat. Nakfi lahuna wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu.